Coba dibuka majelisnya di sini. Syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala qala wa yuqalu nazala al-mughiratu fi qabrihi wa la yasihhu. Qala al-hakimu Abu Ahmad yuqalu mata Abdullah walidul rasulillah walidar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniyatun wa ishruna syahran wa qila tis'atu ashhurin wa qila sab'atu ashhurin wa qila syahrani wa qila mata wa huwa hamlun. Baik, dibaca itu mata wa hamlun, dibaca tahqiqnya. Qala al-muhaqqiqu rahimahullahu ta'ala alladhi alaihi al-jumhurul ulama'i anna aba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abdul Muttalib qad tufiya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun fi batni ummihi wa mimman rajjaha dhalika Ibnu Qayyimi Ibnu Katsirin Adz-Dzahabi Ibnu Hajarin Ibnu Al-Jauzi wa hadha zahiru qawlihi ta'ala alam yajiduka yatiman fa'awa fa'ablagu al-yutma. Naam. Fa'ablagu al-yutma wa a'la al-maratibihi mautu walidihi wa huwa janinun sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi. Wa qad rawa al-hakimu an qasini makhromata an abihi an jaddihi anna aba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tufiya wa ummuhu hubla bihi ay bihi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hakimu ala syartin muslimin wa wafaqahu al-dhahabi wa raji' al-mustadraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih lanjutan dari tentang wafatnya atau diwakamkannya Nabi SAW. Ya, setelah kemarin disebutkan ada 5 orang sahabat yang masuk ke liang lahat Nabi, yaitu Abbas dan 2 putra Abbas, Fadl dan Kusam. Kemudian masuk juga Ali bin Abi Thalib dan satu lagi Syukran. Ada yang mengatakan Usamah bin Zaid juga masuk, namun ini tidak sahih. Wuyukal, dan juga ada yang mengatakan Nazalal Mughirah. Ya, juga sahabat Mughirah ada yang mengatakan ikut masuk ke kuburan Nabi, meletakkan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam di liang kubur, namun kata Imam An-Nawawi wala yasihhu, namun riwayat ini tidak sah, tidak sahih. Ya, kata muhaqqiq keterangannya ini bisa didapatkan, silakan merujuk Al-Bidayata wa Nihayata Ibnu Katsirin. Ya, silakan merujuk kepada kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Qala al-hakimu Abu Ahmad, ini Hakim Abu Ahmad bukan Imam Hakim, tapi gurunya Imam Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak. Yuqalu mata Abdullah walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 28 syahran. Nah, Imam Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan Abdullah ayahnya Rasulullah SAW, dikatakan beliau wafat ya, sedangkan Rasulullah SAW waktu itu berumur 28 bulan. Wakil ada yang mengatakan tis atau ashur 9 bulan, wakil ada yang mengatakan sabah atau ashur 7 bulan ya, wakil syahran ada yang mengatakan 2 bulan, wakil mata huwa hamlun ada yang mengatakan beliau wafat dalam keadaan beliau masih dalam kandungan ya, dalam kandungan. Tahib, lihat itu keterangannya di footnote tadi sudah dibaca ya, wal alladhi alaihi jumhurul ulama, ini yang pendapat yang diadopsi diyakini oleh mayoritas para ulama, anna aba nabiyina Muhammadin Abdullah, bahwa nabi kita, bapak nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu bapaknya Abdullah ibni Abdul Muttalib, qad tufiya, beliau wafat, wa Rasulullah SAW hamlun fi batni ummih. Ini yang di ya, yang diyakini oleh para ulama, pendapat yang diambil oleh para ulama, beliau wafat dalam keadaan beliau sedang dalam kandungan di perut ibunya. Ya, wa mimman rajjaha dzalik, wa mimman rajjaha, dan di antara ulama yang merajihkan menguatkan pendapat hal ini adalah Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi, ya. Dan di berbagai buku-buku sirah juga disebutkan demikian. Ya, Allah alam Al-Imam An-Nawawi di sini beliau tidak merajihkan hal ini karena indikasi kalau beliau merajihkan hal ini ya, indikasinya kalau tidak ada pernyataan yang tegas dari beliau, biasanya beliau membawakan di awal pendapat yang pertama. Kecuali beliau menegaskan, ini yang lebih kuat. Ya. Ya, walaupun beliau ya menyatakan kutipan ini pun dari Al-Hakim Abu Ahmad dengan Sigot Tamrid juga, yuqal ya sama niyatun wa isrun, ada 20 bulan, 9 bulan, 7 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan. Ya, dan ketika beliau mengatakan wakila mata wa hamlun, ini pun juga ya di penyebutan terakhir dan tidak ada penetapan dari beliau. Allah alam. Nah, yang jumhur nyatakan yaitu, dan ini di buku-buku sirah, yaitu ketika Nabi SAW berasih berada dalam kandungan ibu beliau. Ya. Nah, yang ini inilah yang diyakini oleh para ulama pendapatnya, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Jauzi, dan inilah zahir dari firman Allah Taala, ya, alam yajidka yatiman. Ya, fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Yatim artinya Nabi belum lahir, bapaknya sudah wafat. Ya, yatim. Yatim itu kan anak yang bapaknya wafat ketika dia masih dalam kandungan ibunya, atau ketika dia sudah lahir belum balik. Ya, kalau sudah balik, udah bukan yatim lagi. Apalagi udah umur 30 tahun, bapak meninggal, ngaku-ngaku yatim. Ya, tayyib. Itu definisi yatim. Fa'awa, maka Allah lah yang melindungimu. Ya, yang melindunginya. Bukankah Allah telah mendapati engkau sebagai yatim? Naam. Ablaghul yatmi wa ala maratibihi mautu walidihi. Yatim yang paling ablag, apa ya maknanya? Yatim yang paling kesian ya. Ya. Yatim yang paling dikasihani, yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah wafatnya bapaknya. Ya, wafat ayah itu mautu walidihi. Ya, wafatnya ayahnya. Ya. Wa huwa janin fi batni ummihi. Dalam keadaan masih dijanin di perut ibunya. Ini yatim yang paling apa namanya? Paling dikasihani. Ya. Paling kasihani. Karena nanti ibunya akan melahirkan, perjuangannya sendiri. Ya, perjuangan bukan perjuangan melahirkan aja, perjuangan di tengah hamil. Karena perempuan hamil itu butuh pria, ya nugraha ya, yang berada di sampingnya. Kalau dia ada apa-apa ada suaminya. Ini enggak ada. Nah, ibunya berjuang sendiri. Pas lahir juga ibunya sendiri. Ya. Baik, pas lahir itu kasihan orang. Ya, biasanya begitu kan. Ada orang perempuan suaminya meninggal, dia lagi apa namanya? Hamil. Itu kan terus anaknya kasihan ya. Kalau Mas Manto mah beda pikirannya. Mau menyelamatkan. Mungkin ya. Ya, antum juga, Faiz, ikut-ikutan. Masya Allah kita nih. Masya Allah. Waqad rawa al-Hakim an Qais ibn Makhramah. Al-Hakim meriwayatkan dari Qais bin Makhramah an Abi, dari bapaknya, an jaddih, dari kakeknya. Anna aba Rasulillah, bahwasanya bapaknya Rasulullah SAW Abdullah tufiya wa ummuhu hubla bihi. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bapaknya Rasulullah SAW wafat ketika ibunya sedang mengandung beliau. Bihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hakim mengatakan, ya. Qala al-Hakim, ini hadis ini sahih ala syarti muslimin, berdasarkan syarat Imam Muslim. Wa faqahu adz-Dzahabi. Ini pun juga disepakati oleh Adz-Dzahabi Raji al-Mustadrak. Silakan merujuk kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim. Terus lanjut lagi Suyudi. Watufiya bil Madinati. Nah, bapaknya Rasulullah SAW Abdullah wafat di Madinah. Terus qala al-Waqidi wa katibuhu Muhammad bin Sa'din la yathbutu annahu tufiya wa huwa hamlun. Nah, dibaca itu qala al-Muhaqqiq rahimahu taala alladhi rajjahahu al-Waqidi wa katibuhu Muhammad bin Sa'din hasaba ma waqafat alaihi bi an athbata al-aqawila anna Abdullah ibn Abdul Muttalib tufiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun wa hadha khilafun ma dhakarahu al-muallifu fata'ammal wanzur at-tabaqati al-kubra wal bida al bidayata wan nihayata. Nah. Ya. Ada yang mengatakan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika di Madinah, kata Al-Waqidi, dan katibuhu juru tulisnya Muhammad bin Sa'ad mengatakan mengenai hal ini la yasbut. Tidak valid, tidak sahih. Abdullah wafat dalam keadaan Nabi SAW hamlun, berada dalam kandungan ibunya. Ini kata Al-Waqidi. Nah, kata Al-Muhaqqiq alladhi rajjahu Al-Waqidi wa katibuhu Muhammad bin Sa'ad, ya, yang dikrojehkan oleh Al-Waqidi dan juru tulisnya Muhammad bin Sa'ad, ya, apa itu al-hasbama waqaftuhu hasbama waqaftu alaih, itu maknanya seperti bima alam, ya, sependek pengetahuan saya gitu, sepengetahuan saya, ya, bi anna, ya, apa itu bi an asbata bi anna asbatal aqawil, bahwa asbatal aqawil, pendapat yang paling kuat, ya, kata Muhaqqiq, ini kata beliau, sepengetahuan beliau, anna Abdullah ibn Abdul Muttalib, bahwasanya Abdullah bin Abdul Muttalib tu via wa Rasulullah SAW hamlun, ya, bapaknya wafat ketika Nabi SAW berada dalam kandungan ibunya, wa hadha khilafu ma dzakarahu al muallif. Dan ini tentu berbeda dengan apa yang disebutkan oleh al-mu'alif al-imam an-nawawi fata'amal. Maka perhatikanlah hal ini. Unzur, silakan lihat ke kitab At-Tabaqatul Kubra Al-Bidayah wa Nihayah. Dan ini memang jumhur, ya, berpendapat demikian. Walau kita tidak nafikan adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ya, ada yang mengatakan sudah lahir. Ya, namun yang rajih, ya, yang dikuatkan oleh para ulama, ketika lahir Nabi SAW dibawa oleh kakeknya pada usia 7 hari, ya, ke depan Ka'bah diberi nama Muhammad, ya. Nah, diberi nama Muhammad. Ya, dibawa oleh kakeknya. Abdullah udah enggak ada, itu yang ada di buku-buku sirah. Ya. Paham ke sini ya? Taib. Abdullah udah enggak ada. Kakeknya. Terus lanjut peranan lagi tadi berikutnya. Wa mata jadduhu. Ah, gantian. Untuk dibaca sini. Ya. Coba Nugraha baca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala wa mata jadduhu Abdul Muttalib walahu thamani sinina wa kila sittu sinina wa awsa bihi ila Abi Talibin. Dibaca itu tahqiqnya. Tahqiqnya nomor 3. Wa kila sittu sinin qala al-muhaqqiq rahimahullah taala al-mashhuru 'inda ahli siyari anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thamana sinina lama tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib. Baik, anna li rasulullah sallam thamana, ya, isim anna muakhar. Mata wajadduhu Abdul Muttalib walahu thamani sinin. Mata jadduhu Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, wafat ketika kakeknya berumur 80 tahun. Ya. 80 tahun. Wakila situ sinin. Ada yang mengatakan 60 tahun. 8 tahun. Afwan. Walahu umurnya Nabi ya. Umurnya Nabi 8 tahun. Bukan umur kakeknya. Ada yang mengatakan ketika umur Nabi 6 tahun. Nah, lihat itu di kata pentahqiq al-masyhur inda ahli siyar, ya, yang masyhur menurut para ahli sirah, siyar jamak dari sirah, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, anna li Rasulullah SAW thamana sinin lama tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib. Rasulullah SAW masih berumur 8 tahun ketika kakeknya wafat, yaitu Abdul Muttalib. Terus lanjut wa awsa bihi ila Abi Talib, dan kakeknya mewasiatkan untuk dirawat kepada pamannya Abu Talib. Yaitu Abu Talib. Kenapa dipilih Abu Talib? Karena ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, Abu Talib ini adalah ya, ibunya Abu Talib, istrinya Abdul Muttalib adalah neneknya Rasulullah SAW. Nenek kandung, ibunya juga Abdullah. Karena Abu Talib satu-satunya saudara sebapak seibunya Abdullah. Kalau Rasulullah SAW diwasiatkan nama kakeknya ke anak-anak yang lain, khawatir perlakuannya beda. Ya, karena merasa bukan keponakan apa namanya, kandung bukan kandung, bukan keponakan pure. Nah. Kan kalau Abdullah, kalau Abu Talib, ya, itu betul-betul Abdullah adalah saudara seibu sebapak. Yang lain enggak ada yang saudara seibu sebapak Abdullah. Ya, kecuali hanya Abu Thalib. Dan ajaibnya Abu Thalib ketika mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib ini ya Allah anugerahi kasih sayang yang beliau curahkan kepada keponakannya melebihi anak-anaknya sendiri. Jadi kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih sayang kepada anaknya sendiri. Ya. Baik, lanjut lagi. Wa matat ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lahu sittu sinina wa kila arba'u sinina wa matat bil abwa'i makanin baina Makkah wal Madinati. Dibaca tahqiqnya. Haitsu kanat raji'atan minal Madinati ila Makkah wa qad zarat akhwala walidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad zarat akhwalana maful akhwala walidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bani Adi bin bani Adi bin Ibni Najjari. Wa matat ummu Rasulillah, dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wafat, walahu sittu sinin, ketika umur Nabi 6 tahun. Wakila arba usinin. Ada yang mengatakan 4 tahun. Ya. Matat bil abwa. Nah, ibunya Rasulullah siapa namanya? Aisyah. Hah? Aminah. Ya, wafat di daerah Abwa. Ya. Makanun atau makanin ya. Sebuah tempat baina Makkah wal Madinah, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Ya. Lihat itu keterangan haitsu kanat raji'atan minal Madinah ila Makkah. Ketika Aminah pulang dari Madinah ke Mekah. Qad zarat akhwala walidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min bani Adi ibn Najjar. Ketika Aminah menziarahi bibi-bibinya, akhwal, bibi-bibi dari ibu Rasulullah. Afwan, bibi-bibi dari bapaknya Rasulullah, bibinya. Artinya saudari-saudarinya Abdullah, iparnya. Jadi Aminah ziarah ke ipar-iparnya, yaitu saudari-saudarinya Abdullah dari pihak ibu. Kalau dari pihak bapak, ya jelas ya, apa namanya, bibi-bibinya Abdullah, ya, jelas itu. Zarat akhwala walidi, ya, mengunjungi bibi-bibinya walidi Rasulullah yaitu Abdullah min bani Adi bin Najjar, dari bani Adi bin Najjar. Nah, wafat di Abwa, ya, pulang ziarah, ya. Dan kedua ayahnya, kedua orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir, ya, Aminah dan Abdullah. Dan ini bukanlah suatu sikap yang jafa terhadap Rasulullah SAW, sikap yang lancang terhadap Rasulullah, bukan. Karena Nabi yang menyatakan sendiri, ya, inna abi wa abaka finar, kepada salah seorang sahabat, ibu sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, ya. Dan Nabi SAW pun juga, ya, memohon ampunan untuk ibunya, enggak dikasih izin, ya. Namun, ya, dibolehi ziarah ketika beliau berziarah ke makam ibunya, ya. Nah, sebagian ulama, semisal Suyuti, ya, dan didahului oleh Al-Qurtubi, mengatakan bahwa makna abun, abi, itu maknanya adalah am. Tapi ini makna yang jauh. Al-Imam An-Nawawi sendiri di Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwasanya yang wafat, yang mati dalam keadaan kafir itu adalah bapaknya, bukan pamannya. Ya. Di Syarah Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan hal ini. Sebagian orang marah ketika disebutkan orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir, padahal Nabi yang menyebutkan sendiri dan Al-Imam An-Nawawi. Ya, kenapa mereka enggak marah kepada Imam An-Nawawi yang menjelaskan? Kalau mereka punya tafsir sendiri itu adalah paman. An-Nawawi mengatakan bapak, bukan paman. Ya, hikmahnya banyak. Ya, artinya kekerabatan enggak bermanfaat. Ya, kalau kerabatnya tersebut kerabat Nabi sekalipun enggak beriman. Makanya Nabi mengatakan pada Fatimah, Abbas, ya, kepada ya paman dan putri beliau, ya Abbas. Ya. Wahai Abbas, wahai Fatimah, salimini. Mintalah dariku. Ya, mali, hartaku, silakan. Launi anggi minallahi syai'ah, tapi aku enggak bisa menyelamatkan kamu dari Allah sedikit pun. Ya. Baik, mana lagi tadi? Lanjut, Nugraha. Wa Mu'isa. Wa Mu'isa sallallahu alaihi wasallam rasulan ilan nasi kafatan wa huwa bunu arba'ina sanatan. Wa kila arba'ina wa yaumin. Wabu Isa sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus rasulan sebagai nabi, sebagai rasul, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia semua, wa huwa bunu arba'ina sanah, ketika beliau berumur 40 tahun. Wa kila arba'in wa yaumin, ada yang mengatakan 40 tahun lebih dari sehari. Ya, baca syarahnya, apa tahqiqnya? Jazama al-Hafidz Ibnu Hajarin fi Fathil Bari anna umra an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi kana 40 sanatan wa 6 ashhurin wa dhalika ala tibari ma thabata fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha ala ra'si 40 sanatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi fi ramadhana wa ala al-mashhuri min anna maulidahu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwali. Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari jazama memastikan bahwasanya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi, ketika beliau diturunkan wahyu kepada beliau, kana arba'ina sanatan. Umur beliau 40 tahun. Ya, wasit tata asyur 40 tahun 6 bulan. Ya. Tidak 40 tahun pas. Kalau Imam Nawawi ada dua pendapat, 40 tahun pas, ada satu lagi 40 tahun lebih sehari. Ya. Baik. Wa dzalika ala i'tibar ma sabata fi sahih. Kenapa demikian Al-Hafidz berpendapat demikian? Ini berdasarkan tinjauan atau mempertimbangkan ya yang telah sahih dari beliau, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ala ra'si arba'ina sanatan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya diutus ala ra'si arba'in pada permulaan usia 40 tahun. Wa annahu unzila alaihi fi Ramadan. Dan beliau diturunkan wahyu kepada beliau bulan Ramadan. Ya. Wa alal masyhur, maka berdasarkan pendapat yang masyhur bahwasanya kelahiran beliau itu di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Berarti dari Rabiul Awal ke Ramadan 6 bulan. Ya, 6 bulan. Makanya 40 tahun koma 6 bulan. Ya. Dari Rabiul Awal ke Ramadan 6 bulan. Ya, ini perhitungan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini perhitungan yang dakik ya, yang rinci sekali. Sampai beliau memastikan hal tersebut. Ya, terus lanjut. Waqama bi Makkah ba'da nubuwati 13 sanatan. Salasa 13 sanatan. Terus waqila ashron waqila 15 sanatan. Tsumma hajara ila al-Madinati fa aqama biha 10 sinina bila khilafin wa qadima al-Madinata yawmal itsnaini li sanatai 10 khalat min syahri Rabiul Awwal. Qala al-Hakim wa bada'a al-wajh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di baiti Maimunata yaumal arbi'ai lailataini baqiyata min syahri safarin. Ini dulu. Wa aqama bi Makkah ba'da nubuwah 13 sanatan. Beliau tetap tinggal di Mekah setelah masa diutus menjadi nabi selama 13 tahun. Wakilah asron, ada yang mengatakan 10. Namun yang valid, yang sahih, yang banyak di pendapatnya diambil oleh para ulama, 13 tahun. Di Madinah berapa? 10. Jadi 23 tahun. Beliau wafat umur 63. Ya. 13 tahun dakwah di Mekah. Wakilah 15 sana. Ada yang mengatakan 15 tahun. Lihat itu. Penal ini gajet. Coba dikasih ke Ustaz Abdul Rahman. Sahih. Qala al-muhaqqiqu hafizahullah ta'ala as-sahihu anna mukthan nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah istamarra 13 sanatan وذلك بعد النبوة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 ثم توفي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في مواضع متعددة منها رقم وهذا أثبت مما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 sanatan. Kama qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari, qultu wa huwa athbata mimma fi sahih Muslim. Wa huwa athbatu. Qultu wa huwa athbatu mimma fi sahih Muslim. Aidan an Urwata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labitha bi Makkah 10. As-sahih, pendapat yang sahih kata muhakkik, ada yang mengatakan 15 tahun, 13 tahun. Ya. Beliau berdakwah di Mekah, ada berapa pendapat? Ada yang mengatakan 10 tahun. Namun yang sahih bahwasanya muksan Nabi, tinggalnya Nabi SAW di Mekah, istamarra 13 sanatan wa dzalika ba'da nubuwah. Ya. Yaitu istamarra, beliau terus tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ya, setelah diutus menjadi nabi. Di Marwa Ibn Abbas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibn Abbas mengatakan unzila ala Rasulillah, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bunu arba'in. Ketika beliau berumur 40 tahun. Wa makasa 13 sanatan. Beliau tetap tinggal di Mekah 13 tahun. 40 tambah 13. Ya, 53. 10 tahun di Madinah, 63. Summa umira bil hijrah. Kemudian baru beliau 13 tahun di Mekah, ya, hijrah ke Madinah. Fa hajara ila Madinati, beliau hijrah ke Madinah. Fa makasa biha 10 sini. Kata Ibn Abbas, beliau tinggal di Mekah, di Madinah 10 tahun. Summa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah wafatkan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari fi mawadi'a muta'addidah, di banyak tempat. Ya, minha di antara di nomor 3.751 dan ini asbatu mimma rawahu Muslim, lebih asbat, ya, lebih valid dibandingkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW aqama bi Makkah 15 sanatan. Nabi tinggal di Mekah selama 15 tahun sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, qultu, dan saya katakan kata muhakkik wa huwa asbatu mimma fi sahih Muslim. Dan riwayat yang dibawakan oleh Bukhari dari Ibn Abbas ini itu lebih valid daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti riwayat Muslim dhaif? Enggak, sahih. Ya, sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Namun secara makna, ya, matanya apa yang dipahami oleh sahabat yang mengabarkan, ini lebih tepat apa yang di Ibn Abbas katakan. Ya. Wa'idan, dan juga dari Urwah bahwasanya Nabi SAW la bisa bimak kata asyran. Ah, dan juga ini lebih kuat daripada riwayat Urwah yang mengatakan Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Ya. Kemudian summa hajara ila Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Ya, fa aqama biha 10 sinin, kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun tanpa ada khilaf. Ya, tanpa ada khilaf. Ya. Mengenai di Madinah 10 tahun semua mengatakan. Nah, di Mekah baru berselisih. Ada tiga pendapat. 13, 10, 15 tahun. Ya. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad juga mengatakan 13 tahun. Wa qadimal Madinah, tabliu datang ke Madinah. Ya. Pada hari Senin. Ya. Ya. Pada tanggal 12. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya, khalat min syahri Rabiul Awal. Ya. Lihat lagi baca di tahqiq. Qala al-muhaqqiq hafizahullah taala, thabata fi sahih al-Bukhari anna maqdama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Madinati kana fi yawmil itsnain min syahri Rabiul Awal wa ikhtulifa fi ta'rikhil yawmi fa qila الأول والثاني السابع الثالث عشر الخامس عشر الثاني والعشرون والجمهور أنه يوم الثاني عشر راجع فتح الباري. Yang sabata fi sahih Bukhari, sahih di sahih Bukhari, bahwa Nabi SAW datang, ya, kedatangan Nabi SAW ke Madinah itu pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Diperselisihkan tanggalnya pada hari itu. ada yang mengatakan tanggal 1, 2, 7, 13, 15, 22 Rabiul Awal. Al-Jumhur berpendapat itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Terus qala al-Hakim qala al-Hafiz Ibnu Hajarin fi Fathil Bari matannya dulu. Ah. Qala al-Hakim wa bada'a al-waja'u. Ini sudah dibaca ya tadi. Sudah. Al-Hakim mengatakan ya, sakitnya Nabi SAW, al-waja' itu sakit, itu mulai pada Rasulullah SAW fi baiti Maimunata, ketika beliau berada di rumah Maimunah. Ya, Maimunah ini siapa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Yaumul Arba'a ya, li lailataini baqiyata min syahri Safar. Ya, pada hari Rabu dua malam yang tersisa dari bulan Safar, malam 28 atau 29, atau malam 29 atau malam 30, Allah alam. Pokoknya dua malam terakhir dari bulan Safar. Ya. Mulai sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Qala al-muhaqqiqu rahimahullahu taala qala al-Hafiz Ibnu Hajarin fi Fathil Bari ra'a Abdul Razzaq bi isnadin sahihin an Asma'i binti Umaisin qalat inna awwala mashtaka kana fi baiti Maimunata ila akhir. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan Fathul Bari juga Abdul Razzaq As-Sun'ani meriwayatkan dengan sanad yang sahih an Asma'ah, nah, binti Umais, Asma. Perhatikan Asma kalau dia jamak dari ismun dia munsharif. Ya, Asma'un. Walillahi Asma'un. Ya, walillahi Asma'un. Ah. Ya, paham sini ya? Baik. Namun kalau dia nama alam, alam seorang wanita, maka dia ghairu munsharif. Marartu bi asma'ah. Ya. Ja'at asma'u tanpa tanwin. Ya. Dari Asma binti Umais qalat, dia menyatakan inna awwala mashtaka kana fi baiti Maimunata. Ya, awal-awal beliau mengeluh sakit ketika beliau berada di rumah Maimunah ila akhir. Ya, terus lanjut mengenai yaumul arba'a ya, wafat apa namanya mulai-mulai sakitnya Nabi pada hari Rabu dua malam tersisa dari ya, bulan Safar. Qala al-Hafidz, qala al-Hafidz Ibnu Hajarin fil Fath wa ikhtalifa fi muddati maradihi fal aktharu ala annaha 13 yawman wa qila bi ziyadati yawmin wa qila bi naqsihi. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, ukhtulifa wa ukhtulifa fi muddati maradihi. Ya, dipresisikan tentang durasi masa waktu sakitnya Nabi SAW. Pelaksar, nah, mayoritas ulama berpendapat ala annaha 13 yauman. Sakitnya Nabi 13 hari. Ada yang mengatakan bi ziyadati yaumin wa qila bi naqsihi. Ya, ada yang mengatakan lebih sehari dari 13, 14, ada yang mengatakan kurang sehari. Ya, 12 hari. Allah alam. Nanti kita masuk kepada pasal berikutnya. Ya. Ardo'athu sallallahu suwaibah. Bidomi ya dan seterusnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadallah ila ilanta astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.